baik sekali. Tapi jangan sampai mengorbankan diri dengan menjilat ke kanan dan ke kiri. Mengambil hati sah-sah saja, asal Anda berani memberi diri. Artinya, jalani hidup dengan bijaksana, memberi diri hadir dalam kehidupan dengan sesama. Memberi diri berarti Anda tidak menyendiri, tetapi berbaur dengan yang lainnya. Memberi diri membuat Anda tidak cinta diri, tapi cinta pada sesama. Memberi diri itu memang sangat indah. Dibutuhkan kebesaran jiwa untuk berani memberi diri. Memberi diri bukan menjual diri. Menjual diri itu hina, karena melakoninya hanya dengan mengambil keuntungan semata. Memberi diri mengambil hati, artinya bagaimana hidup menjadi berarti. Memberi diri banyak aspek yang bisa kita lakukan dengan materi yang kita miliki, peluang yang kita punya. Tak tertinggal berbagai kesempatan yang ada yang bisa kita lakukan untuk menolong banyak orang. Memberi diri itu akan sangat menyenangkan hati. Dengan demikian Anda memenangkan kompetisi hidup ini, menjadi orang yang disenangi. Tidakkah itu menyenangkan diri? Dengan cara menyenangkan orang lain di sekitar kita. Semoga kita bijaksana dalam mengayunkan langkah, menghitung tiap apa yang kita lakukan. Cermat, jangan salah. Beri dirimu supaya hati orang bersama denganmu. Selamat menemukan.